Dari jauh ku ingat kamu. Sedang apa kau di sana? Kamu pun pasti rindu aku. Ku dapat rasakan itu. Begitu dalam perasaanku, melebihi dari apa yang aku kira. Tak perlu kau tanya perasaan ini. Ku telah jatuh cinta padamu. Sekian lama ku menanti terbukanya hati ini. Senyumku kini telah kembali, hadirnya dirimu kasih. Hanya engkau yang mampu membuat hilangkan lukaku, hilangkan rasa sepiku. Jangan pernah lelah mencintai aku. Ku telah jatuh cinta padamu. Cause